Aku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah aku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya.